Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina mayyahdihillahu falamudillalah wa mayyudlil falahadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Amma ba'd. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadiyyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syaral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar a'adzanallahu wa iyyakum minha. Ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan dari kitab Lumatul I'tiqad, yang mana pada pekan yang lalu kita sudah membahas tentang takdir. Pada kesempatan kali ini pembahasan yang akan kita bahas yaitu al-qadaru laisa hujjatan lil 'asi 'ala fi'lil ma'siyah, bahwa takdir bukanlah hujjah atau alasan bagi pemaksiat atau pelaku maksiat atas perbuatan maksiatnya. Ya, saya ulangi bahwasanya takdir bukanlah alasan atau hujjah bagi pelaku maksiat atas maksiat yang dia lakukan atau atas maksiatnya. Karena ada kelompok-kelompok yang menyimpang, mereka meyakini bahwa semua manusia atau semua makhluk itu dipaksa dengan takdir. Kenapa Anda mencuri? Kenapa Anda berzina? Ya ini takdir saya mencuri, ini takdir saya berzina. Ini tidak benar. Maka pada kesempatan kali ini kita akan sampaikan bantahan atau sanggahan kepada keyakinan yang mengatakan bahwa hamba itu dipaksa dengan takdir. Ya. Maka kata Syekh Ibnu Utsaimin dalam kitab ini dijelaskan bahwa takdir itu bukanlah hujjah atau alasan untuk pelaku maksiat atas maksiat yang dia lakukan. Adapun bantahan yang pertama, ya sebelum kita sampaikan bantahan, kata Syekh Ibnu Utsaimin, af'alul ibadi kulluha min ta'atin wa ma'asin kulluha makhluqatun lillah. Bahwa perbuatan hamba semuanya, perbuatan yang taat ataupun maksiat, semuanya makhluqah, semuanya makhluk ciptaan Allah. Kama sabak, sebagaimana yang telah berlalu pembahasannya. Walakin laisa dzalika hujjatan lil 'asi, tetapi meskipun demikian bukan berarti kemudian dijadikan hujjah atau alasan untuk maksiat yang dia lakukan. Ya. Wa dzalika li adillatin katsiratin minha. Dan yang demikian berdasarkan dengan banyak dalil yang menjelaskan bahwa tidak benar mengatasnamakan atau menyalahkan atau menisbahkan maksiat kepada takdir. Iya. Barakallahu fikum. Berkata Asy-Syaikh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, qala wala naj'alu qada Allahi wa qadarah hujjatan lana fi tarki awamirihi wa jtinabi nawahih. Dan kami tidaklah menjadikan qada dan takdir Allah sebagai hujjah atau alasan untuk kami di dalam meninggalkan perintah atau meninggalkan larangan. Bal yajibu an nu'mina, bahkan yang wajib bagi kita adalah mengimani tentang qada dan takdir. Wa na'lama, dan mengetahui annallaha 'alaina, anna lillahi 'alaina al-hujjata bi inzalil kutub. Wajib kita imani dan mengetahui bahwasannya Allah Subhanahu wa taala telah menegakkan hujjah dengan menurunkan Alkitab atau Al-Qur'an. Wa bi'atsatir rusul, atau dengan mengutus rasul. Jadi dengan adanya Al-Qur'an, dengan diutusnya Nabi Muhammad, tidak ada hujjah atas maksiat yang dia lakukan kepada takdir. Kenapa mencuri? Ya ini takdir saya mencuri. Ya, tidak benar. Apa kata Allah? Li'alla yakuna lin-nasi 'alallahi hujjatan ba'da rusul. Agar tidak ada lagi bagi manusia alasan di hadapan Allah ya setelah diutusnya rasul. Nah. Jadi dengan diutusnya rasul enggak ada lagi alasan manusia kenapa dia meninggalkan ketaatan dan kenapa dia melakukan maksiat. Sudah dijelaskan semuanya dalam Quran. Sudah dijelaskan semuanya dalam hadis. Ini ketaatan, kerjakan. Ini maksiat, tinggalkan. Sudah dijelaskan. Nah. Maka kalau ada orang yang melakukan maksiat, melakukan dosa, yaitu karena kesalahan dia sendiri. Ya, tidak benar ketika menyalahkannya kepada takdir. Barakallahu fikum. Surat An-Nisa ayat 165. Ya, li'alla yakuna lin-nas, agar tidak ada lagi bagi manusia 'alallahi hujjatun, alasan manusia di sisi Allah setelah diutusnya rasul. Ya, untuk maksiat yang mereka kerjakan. Ya, dengan diturunkannya Al-Qur'an, dengan diutusnya Nabi Muhammad, itu hujjah, itu penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak boleh atau tidak benar manusia nanti mengatasnamakan takdir atas maksiat yang dia kerjakan. Adapun bantahan yang pertama, kenapa tidak benar mengatasnamakan takdir untuk maksiat yang dia kerjakan? Yang pertama bantahannya, annallaha adafa 'amalal 'abdi ilaihi wa ja'alahu kasban lahu. Ini yang pertama. Bahwasanya Allah menisbahkan atau mengidofahkan perbuatan hamba kepada hamba itu sendiri. Wa ja'alahu kasban lahu, dan menjadikan balasan untuknya. Ya. Ini yang pertama, ketika nanti di akhirat ya, hari hisab, Allah nisbahkan atau Allah sandarkan amalan hamba pada diri mereka sendiri. Allah Ta'ala berfirman, al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat. Pada hari itu, setiap jiwa akan dibalas sesuai dengan apa yang mereka perbuat. Iya kan? Ya. Balasannya bergantung kepada apa? Kepada perbuatan mereka sendiri. Bukan kepada takdir. Nah. Ya. Di Quran tidak dikatakan, pada hari itu semua jiwa dibalas sesuai dengan takdirnya. Tidak. Tetapi dibalas sesuai dengan perbuatannya masing-masing. Anda berbuat ketaatan, dibalas dengan kebaikan. Anda berbuat maksiat, berbuat dosa, dibalas dengan keburukan. Dengan iqab, hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Ini yang pertama, bahwasanya Allah menisbahkan amalan hamba kepada hamba itu sendiri, bukan kepada yang lain atau kepada takdir. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, walau lam yakun lahu ikhtiyar fil fi'li wa qudrah ma nusiba ilaihi. Seandainya hamba itu tidak mempunyai pilihan dan kekuatan ketika melakukan suatu perbuatan, maka tidak mungkin dinisbahkan kepada dia. Ya. Nah. Di manusia mempunyai pilihan. Allah sudah katakan, ini perintah, kerjakan. Ini larangan, tinggalkan. Ya. Maka hamba yang diperintah memilih apakah akan melakukan perintah tersebut atau meninggalkan perintah tadi. Demikian ketika Allah dan Rasulnya melarang dari suatu perkara, apakah hamba itu akan meninggalkan larangan tersebut atau justru melanggar larangan yang Allah larang tadi. Ya, barakallahu fikum. Ini yang pertama, bahwasanya Allah menisbahkan setiap amalan kepada hamba itu sendiri, bukan kepada yang lain. Maka yang pantas disalahkan siapa ketika dia mendapatkan hukuman? Ya, salahkan dirinya sendiri. Kenapa berbuat dosa? Nah, bukan menyalahkan takdir. Kemudian bantahan yang kedua, annallaha amarul abda wa naha. Allah telah melarang, Allah telah memerintah dan melarang seorang hamba. Ya. Allah telah memerintah dan melarang seorang hamba. Allah perintahkan kebaikan, Allah larang dari keburukan. Ya kan? Nah. Walam yukallifhu illa ma yastati'. Dan Allah tidak mungkin membebani suatu jiwa melebihi batas kemampuannya. Allah perintahkan kepada manusia untuk sholat, untuk puasa, untuk zakat dan lain sebagainya dari amalan-amalan ketaatan. Allah tahu bahwa amalan ini mampu dikerjakan oleh seorang hamba, mampu dikerjakan oleh setiap hamba. Tidak mungkin Allah membebani suatu jiwa, ya, membebani perintah untuk dikerjakan oleh seluruh manusia dengan sesuatu yang mereka tidak mungkin melakukannya. Ya, barakallahu fikum. Saya ulangi, bahwasanya Allah telah memerintahkan kepada seorang hamba dan juga telah melarang. Ya, diperintah untuk mengerjakan kebaikan, dilarang untuk mengerjakan kemaksiatan atau keburukan. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin membebani suatu jiwa di luar batas kemampuannya. Allah haramkan zina. Karena memang manusia mampu untuk meninggalkan zina. Allah haramkan khamr karena manusia mampu untuk meninggalkan khamr. Allah haramkan segala yang membahayakan seperti rokok, berbahaya untuk kesehatan tubuh. Menyia-nyiakan, ya, membuang-buang harta, pemborosan, ya. Maka hakikatnya hamba itu mampu untuk meninggalkan perbuatan buruk tersebut. Tidak mungkin Allah melarang sesuatu yang hamba itu tidak bisa berlepas darinya. Tidak mungkin. Nah, barakallahu fikum. Jadi, pada bantahan yang kedua ini, Allah Subhanahu wa taala telah perintahkan seorang hamba dengan kebaikan dan larang daripada berbuat keburukan. Dan Allah tidak membebani suatu jiwa di luar batas kemampuannya. Ya, barakallahu fikum. Dia melakukan tindak pencurian, dia melakukan kemaksiatan zina, dia melakukan atau minum khamr. Itu larangan bukan? Larangan bukan dari Allah? Larangan, jangan minum khamr. Ya. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan. Ya, khamr, perjudian, mengundi nasib, penyembahan kepada berhala, rijsun min amali syaitan, sesuatu yang najis dari perbuatan syaitan. Ya. Allah larang hamba. Kemudian zina. La taqrabuz zina. Wala taqrabuz zina, jangan dekati zina. Ya. Pencurian. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma, pencuri laki-laki, pencuri perempuan, potong kedua tangan masing-masingnya. Ya. Allah sudah larang. Berarti mungkin tidak hamba itu untuk meninggalkan larangan tersebut. Untuk meninggalkan perzinahan, meninggalkan khamar, meninggalkan perjudian, meninggalkan dan lain sebagainya, amalan-amalan maksiat. Mungkin tidak, mampu tidak? Mampu. Ya, enggak mungkin Allah mengharamkan sesuatu yang hamba itu enggak bisa meninggalkannya. Berarti Allah haramkan perbuatan-perbuatan tersebut, maknanya hamba itu bisa untuk meninggalkan dan berlepas diri dari maksiat yang tadi kita sebutkan di atas. Barakallahu fikum. Dia melakukan. Hamba itu melakukan apa yang sudah Allah larang. Berarti yang salah siapa? Takdir atau dia sendiri? Dia sendiri. Iya kan? Barakallahu fikum. Maka tidak benar ketika seseorang berbuat maksiat kemudian menyalahkan atau menisbahkan takdir. Kenapa kamu mencuri? Kenapa kamu berzina? Ya takdir saya berzina. Takdir saya mencuri. Lah, Allah sudah larang engkau daripada berzina. Engkau sudah dilarang oleh Allah untuk meninggalkan khamr. Kenapa Anda melakukannya? Ya. Barakallahu fikum. Walau kana majburan 'alal 'amal, maka na mustati'an 'alal fi'li. Seandainya seorang hamba itu dipaksa untuk suatu pekerjaan atau suatu amalan, maka tidak mungkin mereka mengerjakan amalan tersebut. Ya. Barakallahu fikum. Atau awil kaf, atau menahan diri atau menahannya, meninggalkannya. Naam. Li'anna al-majbura la yastati'u takhallusu minhu. Kan orang yang dipaksa tidak mungkin bisa terbebas dari apa yang dia paksakan kepadanya. Naam. Sementara tadi kita tahu, ya. Jangan dekati zina, berarti kita bisa meninggalkan zina. Jangan melakukan pencurian, berarti kita bisa meninggalkan pencurian. Misal, kita melihat HP yang HP teman kita, ya. Atau ada dompet teman kita. Bisa tidak kita meninggalkannya? Jangan diambil. Kan bisa. Ketika dia mengambil, berarti siapa yang salah? Dia sendiri yang menjerumuskan dirinya kepada tindak pencurian. Ya. Barakallahu fikum. Jadi tidak benar mengatasnamakan takdir untuk maksiat yang dia kerjakan. Bantahan yang ketiga, anna kullu wahidin, bahwa setiap orang ya'lamul farqa bainal amalil ikhtiyari wal ijbari. Setiap orang pasti mengetahui perbedaan mana amalan yang dia bisa memilih dan amalan yang dipaksa atau tidak bisa memilih. Ya. Barakallahu fikum. Di sini ada air yang sudah diberi racun misalnya. Nih, air isinya racun. Diminum silahkan, kamu bahkan meninggal. Enggak diminum, kamu selamat. Pilih mana? Pilih enggak diminum. Iya kan? Berarti amalan ini amalan yang dipaksa atau kita bisa memilih? Bisa memilih. Ya sudah tinggalkan, jangan diminum, ada racunnya, kan gitu. Nah, di semua orang pasti mengetahui mana amalan yang dia bisa memilih meninggalkannya dan mana amalan yang dipaksa tidak bisa berlepas darinya. Lagi jalan di kamar mandi kepleset. Ini amalan apa ini? Bisa memilih atau dipaksa? Dipaksa kan? Ya, enggak punya pilihan kita. Tiba-tiba lagi jalan kepleset jatuh. Ya sudah, berarti kita tidak mempunyai pilihan. Ya. Ada barang orang. Kemudian kita mengambilnya. Memilih untuk mengambil, mencuri, padahal kita bisa meninggalkan. Berarti amalan apa ini? Amalan yang dia bisa memilih. Kenapa dia memilih untuk mengambil daripada meninggalkan amalan tersebut? Ya, barakallahu fikum. Qala wa annal awwala yastati'u takhallus. Yang pertama, ya, amalan ikhtiyari, dia bisa memilih sehingga dia pun bisa meninggalkan perbuatan tersebut. Wal ijbari, adapun yang dipaksa, dia tidak bisa memilih. Nah, barakallahu fikum. Ada perempuan, ya. Dia dekati, nanti ujung-ujungnya zina. Kalau dia tinggalkan, bebas, terhindar daripada perzinahan. Tapi dia memilih untuk mendekati, kemudian berzina. Berarti yang salah siapa? Ya hamba itu sendiri. Kenapa dia mendekati? Padahal dia bisa memilih untuk meninggalkan dan selamat daripada perzinahan. Barakallahu fikum. Ini bantahan yang ketiga. Setiap orang mengetahui perbedaan mana amalan yang bisa memilih dan mana amalan yang dipaksa atau tidak bisa memilih. Contoh lain amalan yang tidak bisa memilih apa? Contoh lain amalan apa yang kita tidak bisa atau tidak punya pilihan? Demam, ya kan? Tiba-tiba menggigil badan kita. Sudah kita paksa enggak mau menggigil lagi. Berarti kita tidak bisa memilih. Nah, barakallahu fikum. Menguap. Kita sudah paksakan tidak mau menguap, menguap juga akhirnya. Berarti kita tidak punya pilihan. Semua orang pasti bisa membedakan mana amalan yang diberikan pilihan dan mana amalan yang dipaksa. Ya. Kalau ada orang minum merokok, ya bisa memilih untuk meninggalkan atau harus merokok. Iya, bisa meninggalkan, ya kan? Kenapa dia milih beli rokok kemudian merokok? Ya. Barakallahu fikum. Yang dengan sebab itu merusak tubuhnya sendiri. Haram, rokok haram. La dharara wa la dirar. Ya, janganlah melakukan perkara yang dapat membahayakan diri dan orang lain. Membahayakan dirinya dan juga orang lain yang di dekatnya. Ya. Bahkan perokok pasif atau orang yang di sekelilingnya itu lebih mendapatkan kemudorotan, kebahayaan dari pelakunya sendiri. Nah. Jadi kalau mau merokok dan tidak mau membahayakan, telan semuanya. Ya. Gak mungkin kan, pasti dia keluarkan, membahayakan orang lain. Barakallahu fikum. Kulu minat tayyibati ma razaqnakum. Makanlah oleh kalian apa-apa yang baik yang telah kami rizkikan. Rokok gak ada baik-baiknya. Sepakat, dokter gak ada yang mengatakan rokok itu baik. Bahkan yang punya pabrik rokoknya sendiri tidak merokok. Saya pernah dengar wawancaranya, saya tidak merokok. Makanya saya tulis di situ harus tertulis rokok membahayakan ini dan itu. Nah, supaya orang lain mengetahui bahaya rokok. Sehingga saya terlepas dari tanggung jawab karena sudah saya tulis di label rokok tersebut begini dan begitu. Nah, jadi orang yang merokok itu ya, tidak bisa membaca atau tidak menyayangi dirinya sendiri. Ya, padahal sudah jelas. Barakallahu fikum. Qala yang keempat. Bantahan yang keempat untuk orang yang mengatasnamakan takdir atas maksiat yang dia kerjakan. Annal asi, bahwa pelaku maksiat qabla ay yuqaddima 'alal maksiyah, sebelum dia melakukan kemaksiatan, la yadri ma qudira lahu. Dia tidak mengetahui apa yang ditakdirkan kepadanya. Ya. Pelaku maksiat sebelum dia melakukan maksiatnya atau pekerjaan maksiatnya tadi, tidak mengetahui apa yang akan ditakdirkan kepadanya. Maka kenapa Anda beralasan dengan sesuatu yang tidak kamu ketahui? Ya. Wa huwa bistita'atihi ay yaf'al aw yatruk, padahal dengan kemampuannya dia bisa mengerjakan atau meninggalkan. Ya. Barakallahu fikum. Misal berzina. Ya, berzina sangat besar kemungkinan seseorang terkena HIV. Ya. Barakallahu fikum. Sebelum dia melakukan perzinahan, tahu enggak dia bakal kena HIV? Ya. Enggak tahu kan? Kenapa dia tidak memilih untuk mencari jalan selamat, jalan aman daripada mengerjakan sesuatu yang memang cenderung akan terkena penyakit tersebut? Ya. Mencuri. Di antara ancamannya kalau ketahuan adalah dipotong tangan. Dia tahu kalau saya mencuri ketangkap dipotong tangan. Kalau saya tidak mencuri maka saya selamat. Tapi dia mencuri terus mencuri. Berarti yang salah siapa? Dia sendiri. Kenapa dia memilih jalan yang jelek daripada jalan yang selamat? Ya. Andai kamu meninggalkan perbuatan tersebut, selamat kamu. Tidak akan terjatuh ke dalam dosa pencurian dan tidak akan dipotong tangannya karena kamu meninggalkan. Ya. Barakallahu fikum. Qala fa kaifa yasluku tariqal khata? Lalu mengapa dia atau pelaku tersebut lebih memilih jalan yang salah. Wa yahtaju bil qadaril majhul, kemudian dia berhujjah atau beralasan dengan takdir yang belum diketahui. Nah, alaysa minal ahra, bukankah termasuk mencari keamanan atau keselamatan? Ayas lukat toriko sohi, untuk dia memilih jalan yang lurus, yang jalan yang benar, jangan mencuri, selamat dia. Nah, wayakul baru mengatakan hadza ma qudiroli, ini yang ditakdirkan untuk saya, alhamdulillah selamat. Ya, karena saya meninggalkan perbuatan ini, saya selamat. Barakallahu fikum. Kemudian nomor 5, annallaha akhbara, bantahan yang kelima, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengkhabarkan annahu arsala rusula, bahwasanya ia telah mengutus seorang rasul liqat'il hujjah, untuk memutuskan alasan. Ya. Sehingga tidak ada lagi orang yang beralasan, saya berbuat ini, berbuat itu, ya, setelah diutusnya rasul. Rasul sudah jelaskan, ini haram, ini haram, ini haram, ini haram. Kenapa kamu melanggar? Ya. Maka tidak ada alasan kamu mengatasnamakan takdir atau menyalahkan yang lain kecuali dirimu sendiri. Kenapa? Sudah dijelaskan di Quran, sudah dijelaskan di hadis bahwa perbuatan itu haram. Perbuatan ini haram. Kenapa enggak melanggar? Berarti yang salah siapa? Anda. Maka tidak ada yang kamu cela kecuali dirimu sendiri. Allah Ta'ala berfirman ya, dalam surat An-Nisa ayat 165, li'alla yakuna lin-nasi 'alallahi hujjatun ba'dar rusul, ya, agar tidak ada lagi alasan atau hujjah bagi manusia di sisi Allah ya setelah diutusnya rasul. Nah, kata Syekh Ibnu Utsaimin, walau kana al-qadaru hujjatan lil-'asi, seandainya takdir itu bisa dijadikan hujjah, alasan untuk mengerjakan kemaksiatan ya bagi pelaku maksiat, lantang qati bi irsalir rusul, maka hujjah itu tidak akan terputus dengan diutusnya rasul. Ya. Jadi memungkinkan bisa untuk beralasan dengan takdir, tapi tidak demikian ya, karena Allah sudah katakan dengan diutusnya rasul tidak ada lagi alasan seseorang untuk kemudian menyalahkan takdir. Nah, barakallahu fikum. Tambahan yang keenam, nanti di akhirat ya semua penghuni neraka akan menyalahkan diri mereka sendiri. Ya, nanti di akhirat setiap penghuni neraka akan menyalahkan dirinya sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan keadaan penghuni neraka, wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Mereka berkata, law kunna nasma'u aw naqil, seandainya dahulu kami mendengar atau berpikir ya tentang ini haram, tentang apa-apa yang sudah Allah syariatkan, ya. Ini haram, tinggalkan, ini halal. Ini boleh, ini syariat diperintah, kerjakan. Seandainya dahulu kami mendengar dan kami berpikir, ma kunna fi ashabis sa'ir, enggak mungkin sekarang kami aja menjadi penghuni neraka. Siapa yang mereka salahkan? Diri mereka sendiri. Seandainya dahulu kami ketika di dunia mendengar dan memikirkan apa yang Allah katakan dalam Quran, apa yang Rasulullah katakan dalam hadis, tidak mungkin kami menjadi penghuni neraka. Tetapi mereka menjadi penghuni neraka karena tidak mendengar apa yang telah Allah firmankan, apa yang telah Allah, Rasulullah sabdakan. Nah, sudah dijelaskan bahwa syirik ya sebesar-besarnya dosa besar ya tidak akan diampuni, dia melakukan kesyirikan ya, dia tidak memikirkan hukumnya, tidak memikirkan akibatnya, hingga kemudian dia dimasukkan ke dalam neraka dan tidak ada yang pantas untuk dia cela kecuali diri mereka sendiri. Barakallahu fikum. Baik, ini 6 bantahan untuk orang yang mengatasnamakan takdir untuk maksiat yang dia kerjakan. Kemudian qala muallif rahimahullah, berkata penulis Syekh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, kata beliau, wa na'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala ma amara wa naha illa al-mustati'a lil fi'li wa tarki. Kita mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah memerintahkan ataupun melarang kecuali kita bisa untuk mengerjakan atau meninggalkannya. Ya. Ini yang harus kita yakini. bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita dengan ketaatan, melarang kita dari kemaksiatan, ya, yang mana pasti hamba itu mampu untuk meninggalkan atau mengerjakan. Allah perintahkan kita untuk sholat, berarti kita mampu untuk melakukan sholat. Ya, enggak mungkin usai enggak mampu sholat. Ya. Bisa, tidak mungkin Allah perintahkan dengan suatu perintah kalau kita tidak mampu. Ya. Adapun engkau tidak mampu sholat karena dirimu yang tidak mau sholat. Ya. Wanaha, dan tidaklah Allah melarang kecuali hamba itu mampu untuk meninggalkannya. Ya. Saya enggak bisa meninggalkan rokok. Bukan enggak bisa, Allah tidak mungkin mengharamkan sesuatu yang tidak mungkin hamba itu, ya, tidak bisa meninggalkannya. Kamu sendiri yang tidak mau meninggalkan rokokmu. Ya. Barakallahu fikum. Andai kita mengetahui hukum, ya, atau balasan ancaman yang Allah janjikan, maka pasti kita akan merasakan takut. Ya. Banyak cerita dari teman-teman yang dahulunya awam, mereka dulu minum khamer, dahulu merokok, dahulu ini, dia bilang ketika saya mau berhenti, ya, tapi berhentinya bukan karena Allah, berhentinya karena boros. Dia bilang saya hitung-hitung sehari 20 ribu dikali sebulan sudah 600 ribu dikali setahun sekian, maka saya putuskan untuk berhenti merokok. Bukan karena Allah, ya, berhentinya karena urusan dunia. Ya, dan lebih baik demikian daripada terus merokok, gitu kan. Walaupun yang utama adalah dia meninggalkan tersebut bukan karena urusan dunia, tapi karena Allah memerintahkan, ya, untuk meninggalkan maksiat. Nah, kemudian dia sudah berusaha untuk minum, makan permen setiap hari, setiap mulutnya asam minum makan permen, setiap dia kepingin dialihkan kepada yang lain, jatuh lagi, nggak bisa. Nah, kemudian dia kena sunnah, hadir di kajian. Di situ dia mendengar firman Allah dibacakan, sabda Rasulullah disampaikan, perkataan para ulama disampaikan tentang agama ini, tentang ancaman bagi orang-orang yang melakukan perbuatan yang haram. Kemudian dia subhanallah bisa meninggalkan. Dia bisa meninggalkan perbuatan tersebut. Dia bilang aneh, saya takjub. Ternyata obat-obat atau permen ini tidak ampuh dibandingkan rasa takut, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi rasa takut inilah yang menjadikan hamba itu terdorong untuk meninggalkan kemaksiatan dan terdorong untuk mengerjakan ketaatan. Ya. Jadi kalau ada orang berbuat maksiat, ya karena dia tidak punya takut. Karena dia tidak merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada dia merasakan takut, mungkin dia bisa meninggalkan perbuatan tersebut. Ya. Barakallahu fikum. Wa annahu lam yujbir ahadan 'ala ma'siyah. Dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah memaksa seorang pun untuk mengerjakan maksiat. Ya. Barakallahu fikum. Wala tarahu ila tarki ta'ah. Ya. Tidak pula memaksa untuk meninggalkan ketaatan. Masing-masing diberikan pilihan. Ini haram, ini diperintahkan. Yang haram tinggalkan, yang ketaatan kerjakan. Kemudian hamba itu mengerjakan sebaliknya. Yang ketaatan dia tinggalkan, yang kemaksiatan dia kerjakan. Ya. Berarti dia menyalahi perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah taala berfirman, ya, bahwasanya ia tidak akan membebani suatu jiwa di luar batas kemampuannya. Surat Al-Baqarah ayat 286. Wa qala taala, Allah taala juga berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampumu. Ya. Semampumu di sini bukan berarti, waduh, saya enggak bisa ninggalin rokok. Ya udahlah, bertakwa semampumu berarti enggak mampu saya meninggalkan rokok, terus merokok. Bukan demikian. Ada ketentuan-ketentuannya, doabit-doabitnya. Nah, barakallahu fikum. Ketika misal seseorang enggak bisa salat dengan berdiri, maka dengan duduk. Iya. Enggak bisa duduk, maka dengan berbaring. Bukan kemudian saya enggak bisa meninggalkan zina, saya sudah kecanduan khamar, saya enggak bisa meninggalkan. Ya, bukan itu maknanya bertakwa kepada Allah semampunya. Barakallahu fikum. Wa qala ta'ala, Allah taala berfirman, "Al-yauma tujza kullu nafsin bima kasabat, la dzulmal yaum." Pada hari itu setiap jiwa akan dibalas sesuai dengan apa yang dia perbuat. Tidak ada kezoliman pada hari itu. Masing-masing hamba melihat catatan perbuatannya. Sekecil apapun perbuatan dosa, sekecil apapun ketaatan yang dia kerjakan, pasti dia akan melihat balasannya. Ya. Barakallahu fikum. Faman ya'mal mitsqala dzarratin khairan yarah. Ya. Siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar biji dzarrah, biji sawi, ya, yang sangat kecil, niscaya dia akan melihatnya, melihat amalannya, melihat balasannya. Demikian juga faman ya'mal mitsqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang mengerjakan keburukan meskipun kecil sebesar biji dzarrah, dia pun pasti akan melihat perbuatannya dan melihat balasannya. Ya. Barakallahu fikum. In kana khairan fa khairun. Kalau perbuatannya baik, balasannya kebaikan. Wa in kana syarran fa syarrun. Tapi kalau kebaik perbuatannya buruk, maka balasannya keburukan. Nah. Barakallahu fikum. Oleh karena itu, di antara bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti diadakan mizan, timbangan. Nanti di akhirat ada timbangan. Padahal kalau Allah mau, ya tinggal dipilih saja, Allah Maha tahu. Nah, ini layak dimasukkan ke neraka, langsung masukkan. Tapi tidak, Allah Maha adil. Jadi betul-betul Allah adakan timbangan supaya hamba itu melihat amalannya sendiri ditimbang. Oh iya, ternyata kebaikan saya yang lebih sedikit, kemaksiatan saya yang lebih banyak. Betul-betul melihat. Ya. Padahal kalau Allah mau, tinggal dimasukkan ke dalam surga, ini masukkan ke dalam neraka, selesai. Tapi tidak demikian, Allah Maha adil dan Maha memiliki hikmah. Nah, sehingga dengan adanya timbangan tersebut, ya, hamba melihat dengan mata kepala mereka sendiri, oh ini kebaikan saya sedemikian beratnya, ini dosa saya sedemikian beratnya. Nah, yang timbangan ini diingkari oleh Mu'tazilah. Ya. Kelompok Mu'tazilah mengingkari, enggak ada timbangan. Ya. Ya. La yazinu ilal bakol, tidak ada yang menimbang kecuali tukang bakol. Tukang apa? Tukang toko, nimbang beras, nimbang bawang, nimbang gula. Allah enggak butuh timbangan. Ya subhanallah. Di Al-Quran sudah disebutkan tentang mizan. Di hadis disebutkan tentang mizan. Tentang timbangan. Anda mengingkari mizan. Ya. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan akal dan hawa nafsunya. Kita mengimani adanya timbangan. Qala fadalla ala anna lil abdi fi'lan wa kasban yujza ala hasanihi bisawab wa ala sayyihi bil iqab. Maka hadis-hadis ayat-ayat di atas menunjukkan bahwasanya bagi seorang hamba itu perbuatan, ya, yang akan dibalas sesuai dengan perbuatannya. Ya, yujza ala hasanihi bisawab, akan dibalas kebaikannya dengan pahala. Wa ala sayyihi bil iqab, dan keburukannya dengan hukuman. Wa huwa waqi'un biqada'illahi wa qadari, dan itu terjadi, ya, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah di dalam qada dan qadarnya. Nah. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, syadallah ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.